السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على ما من به علينا جميعا في إقامة هذه الدورة المباركة، دورة الإمام الشافعي، وهي في عامها التاسع، ولله الحمد والمنة. وهذا فضل عظيم وخير كثير، نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسنات الجميع. ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر الجزيل لهذه الدولة المباركة، دولة أندونيسيا، التي تفضلت علينا وسمحت بهذه الدورة أن تقام. وهذا ليس بغريب على دولة مسلمة تسعى في صلاح أبنائها، ليس بغريب، ولله الحمد والمنة. ثم أتقدم بالشكر الجزيل لإخواني القائمين على هذه الدورة، وأخص بذلك المشرفين، أخونا الشيخ الكبير الجليل أبي علي جزاه الله خيرا، وكذلك ذو الأكمل، وكذلك محمد ولدان، وكذلك أخونا عسكري أبو معاوية، وكذلك أخونا فوزي عكاشة، وكل من ساهم في إقامة هذه الدورة المباركة. وكذلك أشكر لجميع المدرسين الذين يدرسون في المعاهد وحضروا وشاركوا في هذه الدورة، ثم أتقدم بالشكر لأخي الفاضل الشيخ عادل منصور الذي ترك أهله وأبناءه وجاء ليشارك معنا ولله الحمد في هذه الدورة، فنسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الجميع، ونسأله الصدق والإخلاص في القول والعمل. في الحقيقة أن أخي جزاه الله خيرا ذكر أمور كثيرة من تلك الحقوق وبينها جزاه الله خيرا ودلل عليها بالكتاب والسنة وآثار الصحابة، وهذا هو العلم، وهذا هو العلم، لأن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. وأهل المنهج السلفي السني هكذا ديدنهم، لا يتكلمون في باب من أبواب العلم إلا ويأتون بالأدلة الواضحة من الكتاب والسنة. ولذلك يقولون لا عطر بعد عروس، فلقد شنف مسامعنا جميعا ما ذكره الشيخ جزاه الله خيرا، إلا أني أحببت أولا أن أسلم على هذه الوجوه الطيبة الطاهرة التي لها في قلبي محبة عظيمة، أسأل الله أن يديمها بيننا، ثم أتقدم بنصيحتين فقط ولا أريد أن أطيل. النصيحة الأولى وهي أن تحرصوا على العلم، فوالله لن ينجى أو لن ينجو ناج من الوقوع في الفتن ومن الوقوع في الشبهات والشهوات إلا من وفقه الله عز وجل للعلم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك العلم بركة، في العبد بركة العلم عظيمة، ولذلك صح في الحديث عند مسلم والترمذي عند مسلم من حديث أبي هريرة وعند الترمذي من حديث أبي الدرداء قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الحديث، فانظروا بركة العلم وفضل العلم، الجنة. ولكن لمن أخلص في العلم لله عز وجل، يريد أن يتعلم ويرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن غيره، هذه النية الحسنة في طلب العلم. فاحرصوا على العلم وخذوا العلم من مظانه الحقيقية ومن مصادره الحقيقية من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. وإياكم وبنيات الطريق، فإن العلم نور، ونوره الكتاب والسنة. فاحرصوا على العلم، واعلموا أن ما بلغ أحد مبلغ في العلم وأصبح الناس يحرصون عليه ليسمعوا منه إلا لما قام به من الجهد والجهاد لنفسه لأن يتعلم العلم. فأنت أيها الطالب اليوم تتعلم، وغدا تعلم، وغدا تعلم وتدعو الناس إلى هذا الدين الصحيح بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. فاحرصوا على هذا كل الحرص. النصيحة الثانية، وهي أن تجملوا هذا العلم بالعمل، فعلم بلا عمل وبال على صاحبه. قال أحد الصحابة وأظنه ابن مسعود: تعلمنا العلم بالعمل، تعلمنا العلم بالعمل، أي أنك إذا طبقت هذا العلم بالعمل لا ينسى أبدا. أرأيت رجل تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت في الكتاب والسنة ثم صلاها أينساها؟ لا يمكن. وهكذا في الأخلاق، وهكذا في المعاملات، وهكذا في العقائد. قم بالعمل، فبركة العلم العمل، لينظر الناس إليك يا طالب العلم ومن تجتهد في العلم، فيأخذوا منك العلم ويأخذوا منك تطبيق العلم. عقيدتك لابد أن تكون عقيدة السلف، عبادتك لابد أن تكون مطابقة لعبادة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، أخلاقك لابد أن تكون مطابقة لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، معاملتك لابد أن تكون مطابقة لمعاملة السلف الصالح. فهذا هو العمل بالعلم. ولا تظن أن هذا يأتيك بدون أن تجتهد، لا، لا بد أن تجتهد، لا بد أن تجتهد وتتعب وتجلس مجالس العلم وتعرف عمن تأخذ دينك، وتسهر الليالي، وإن استطعت أن تسافر وأن ترحل وتبحث عن العلم وأهل العلم، فكلما اجتهدت كلما ازددت، كلما اجتهدت كلما ازددت. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. فالعلم النافع هو الذي يؤدي بك إلى العمل الصالح. أكتفي بهذا القدر لأني لا أريد أن أطيل عليكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن ينفع بنا وبكم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله جل وعلا أن يؤلف بين قلوب المسلمين في كل مكان، وأن يجمع كلمة المسلمين على التوحيد والسنة. ونسأله جل وعلا أن يكف بأس أهل الشر وأهل الزيغ عن السنة وأهلها، وأن يكفينا وإياكم والمسلمين شر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kita memuji Allah Azza wa Jal atas karunia yang Ia limpahkan kepada kita semua di dalam melaksanakan daurah yang diberkati ini, daurah Al-Imam Asy-Syafi'i yang ke-9, dan hanya milik Allah semua bentuk pujian dan karunia. Dan ini merupakan keutamaan yang besar dan kebaikan yang banyak. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Dia menjadikan itu semua di dalam timbangan kebaikan semuanya. Dan tidak lupa pada kesempatan ini, saya haturkan ucapan terima kasih yang besar kepada negara ini, yaitu negara Indonesia, yang telah memperkenankan dan memberikan izin dilaksanakannya daurah ini. Dan ini bukan merupakan sesuatu yang asing bagi negara Muslim seperti ini, negara yang berupaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan bagi penduduknya. Walillahil hamdu wal minnah. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih yang banyak kepada saudara-saudaraku para penyelenggara daurah ini. Secara khusus adalah para musyrif daurah ini, yaitu saudara kami yang mulia Syekh Abu Ali, demikian pula Dul Akmal Muhammad Wildan Askari Abu Muawiyah, dan saudara kami Fauzi Abu Ukasha, dan kepada setiap orang yang memiliki peranan di dalam pelaksanaan daurah yang diberkati ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada segenap pengajar yang mengajar di pondok-pondok dan menghadiri daurah ini serta ikut serta di dalamnya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Syekh Al-Fadil Syekh Adil Mansur yang telah meninggalkan keluarganya dan anak-anaknya serta ikut serta di dalam daurah ini. Kami mohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Dia menjadikan itu semua di dalam timbangan kebaikan semuanya. Dan kita memohon kepada Allah keikhlasan dan kejujuran di dalam berkata dan berbuat. Dan sebenarnya saudara kami Syekh Adil Mansur jazahullah khairan telah menyebutkan perkara-perkara yang terkait dengan hak-hak. Beliau telah menjelaskannya dan menyebutkan dalil-dalilnya dari Al-Quran, Sunnah, dan athar dari para sahabat. Inilah ilmu yang sebenarnya. Sebab ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasulnya, dan perkataan para sahabat. Dan orang-orang yang berpegang dengan manhaj salafi as-sunni, demikianlah kebiasaan mereka. Mereka tidak berbicara tentang suatu bab dari bab-bab tentang ilmu, melainkan mereka menyebutkan dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, dan juga telah memenuhi pendengaran-pendengaran kita apa yang telah disebutkan dan dijelaskan oleh Syekh Adil Mansur fidhahullahu ta'ala. Akan tetapi di sini saya ingin mengucapkan salam kepada wajah-wajah yang baik. Wajah-wajah yang baik ini yang di dalam hati saya terdapat kecintaan kepada mereka. Semoga Allah Azza wa Jal melanggengkan kecintaan tersebut di dalam hatiku. Kemudian pada kesempatan ini saya hanya akan menyampaikan dua nasihat, dan saya tidak akan menyampaikan nasihat yang panjang lebar. Yang pertama, hendaklah kalian semua antusias terhadap ilmu. Demi Allah, tidaklah seseorang itu akan selamat dari terjumus di dalam berbagai macam fitnah, syubhat, dan syahwat kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu dari Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, ilmu merupakan keberkahan. Keberkahan ilmu itu amatlah besar. Oleh karena itu, telah tertera di dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, dan juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Abu Darda radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan yang ia mencari ilmu di jalan tersebut, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Perhatikanlah keberkahan ilmu dan keutamaan ilmu yang besar ini. Untuk siapa keutamaan dan keberkahan ilmu itu? yaitu diperuntukkan bagi orang-orang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu karena Allah. Orang yang ingin menghilangkan kejahilan dari dirinya dan dari diri orang lain, inilah niat yang benar di dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, antusiaslah kalian terhadap ilmu. Ambillah dan pelajarilah ilmu itu dari sumber-sumbernya yang sebenarnya, dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi SAW, sesuai dengan pemahaman para salaf. Dan berhati-hatilah kalian dari jalan-jalan yang menyimpang, karena sesungguhnya ilmu itu cahaya, dan cahayanya adalah Al-Quran dan sunnah. Maka hendaklah kalian antusias untuk mempelajari ilmu. Dan ketahuilah bahwa seseorang itu tidak akan mencapai suatu kedudukan di dalam ilmu. Dan manusia antusias untuk mendapatkan ilmu darinya dengan mendengarkan apa yang disampaikannya, melainkan sebelumnya ia telah berupaya dengan keras untuk mempelajari ilmu tersebut. Maka engkau, wahai seorang penuntut ilmu, hari ini engkau belajar, hari ini engkau mempelajari ilmu, dan kelak engkau akan mengajarkan ilmu tersebut serta mengajak manusia kepada agama yang benar ini, yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu, bersikap antusiaslah kalian terhadap hal ini. Nasihat yang kedua, hendaklah kalian menghiasi ilmu ini dengan mengamalkannya. Sebab ilmu tanpa amal akan menjadi bencana dan azab bagi pemiliknya. Oleh karena itu, salah seorang sahabat, dan saya menyangkanya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, berkata, saya mempelajari ilmu dengan mengamalkannya. Yaitu apabila engkau mempraktekkan ilmu yang kau pelajari, maka ilmu itu tidak akan hilang dan kau tidak akan melupakannya. Tidakkah engkau memperhatikan seseorang yang mempelajari tata cara sifat sholat Nabi SAW, kemudian ia praktekkan apa yang telah dipelajarinya tersebut, apakah ia akan melupakannya? Dan juga di dalam masalah akhlak dan akidah. Jadi keberkahan ilmu itu adalah dengan mengamalkannya. Oleh karena itu, hendaklah engkau mengamalkan ilmu yang telah engkau pelajari. Manusia akan memperhatikan dirimu dan mengambil ilmu darimu, serta melihat bagaimana engkau menerapkan ilmu tersebut. Maka akidahmu haruslah sesuai dengan akidah Nabi SAW. Demikian pula ibadahmu haruslah sesuai dengan ibadah Nabi SAW. Demikian pula akhlakmu dan muamalahmu haruslah sesuai dengan muamalah akhlak dan muamalah Nabi SAW. Inilah perkara tentang mengamalkan ilmu. Dan janganlah engkau menyangka bahwasanya ilmu akan kau dapatkan tanpa bersungguh-sungguh di dalam mempelajarinya. Oleh karena itu, engkau wajib bersungguh-sungguh duduk di majelis-majelis ilmu untuk mempelajari ilmu. Dan engkau hendaklah mengenal dan mengetahui dari siapa engkau mengambil ilmu, dari siapa engkau mengambil ilmumu. Dan hendaklah pula engkau bergadang di dalam mempelajari ilmu tersebut. Dan apabila memungkinkan, hendaklah engkau melakukan perjalanan untuk memperoleh ilmu itu. Semakin besar kesungguh-sungguhanmu di dalam mempelajari ilmu, maka semakin bertambah ilmumu. Maka kami mohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Dia memberikan taufiknya kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Sebab ilmu yang bermanfaat itulah yang akan mengarahkan kepada amal saleh. Saya cukupkan sampai di sini dan saya memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Dia memberikan taufik kepada kita untuk melakukan ketaatan kepada-Nya, dan semoga Dia meneguhkan kita di atas sunnah dan menjadikan kita orang-orang yang memberikan petunjuk dan mendapatkan petunjuk. Dan saya mohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Dia menjauhkan kita semua dari berbagai macam fitnah yang nampak dan yang tersembunyi. Sebagaimana saya memohon kepada Allah, semoga Dia menyatukan hati-hati kaum muslimin di semua tempat dan menyatukan kalimat mereka di atas sunnah, serta menahan kejelekan orang-orang yang jelek dan tersesat dari sunnah ini dan dari ahlus sunnah. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala melindungi kita semua dari kejelekan orang-orang yang membawa kejelekan. Sesungguhnya Dia maha menguasai hal tersebut dan maha melaksanakannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.